الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Katakan di sini, إذا أبغض الله عبدا أعطاه ثلاثا ومنعه ثلاثا. Jika Allah membenci seorang hambanya, dia akan diberi oleh Allah tiga, dan dia tidak diberi oleh Allah juga tiga. Tanda Allah benci oleh hamba, dia dikasih tiga, dan dia tidak diberi tiga. Atahu shuhbat as-salihin, wa mana'ahu al-qabul minhum. Pertama, tanda Allah benci oleh hamba. Dia dikasih untuk bisa dekat dan berteman dengan orang soleh. Tapi dia tidak bisa menerima dari orang yang soleh. Dekat dengan orang yang soleh, dekat dengan aulia, tapi dia cenderung untuk ingkar selalu kepada orang yang soleh. Tidak cocok bersama orang yang soleh dari itu. Alhamdulillah min dalik. Jadi, ini tanda bahwa Allah benci kepada hamba. Didekatkan dengan orang yang baik, justru dia tidak dapat memanfaatkan kebaikan orang tadi itu. Itu pertama. Wa atawa amal shaliha wa manul ikhlas fiha. Yang kedua, Allah mengasihi dia bisa beramal soleh. Masya Allah. Kalau dia masalah bangunan masjid, dia kasih. Kalau haji, hampir setiap tahun. Tapi, Allah tidak kasih ikhlas dalam amalnya. Selalu berbuat riak dalam amalnya. Ini tanda Allah benci oleh hamba itu. Yang ketiga, wa'atarul hikmah wa manahu as-sihya fiha. Dia dikasih hikmah oleh Allah. Kasih ilmu. Bisa mengajar, jadi kiai gede, tapi Allah tidak memberikan kejujuran terhadap orang itu. Dia nggak bisa mengamalkan itu. Dia tetap tidak berubah akhlaknya, tetap tidak berubah hatinya. Orang yang demikian ini adalah orang yang dibenci oleh Allah. Dia dibuat susah di dunia dengan beramal soleh tapi tidak diterima amalnya. Dia dibuat bangga dengan orang-orang yang solehin tapi dia tidak mengambil manfaat daripada orang-orang soleh dari itu. Dia dikasih ilmu tetapi justru ilmu ya jadi bumerang nanti dari kiamat. Ini adalah tanda Allah subhanahu wa ta'ala membenci terhadap amal manusia, terhadap sebagian hambanya. Karena itu, jadilah orang yang ikhlas dalam beramal. Diriwayatkan bahwa pertama nanti yang menghadap kepada Allah untuk dihisab, untuk dipertanggungjawabkan terhadap amalnya ada tiga orang. Pertama, orang yang diberi oleh Allah ilmu, ulama. Maka Allah bertanya, ma sana'ta fima alimta? Apa yang kamu perbuat daripada ilmu yang telah aku berikan kepada kamu? Dia berkata, ya Allah, aku siang dan malam berdakwah dengan ilmu dari itu. Aku mengajar dengan ilmu yang kuberikan kepada aku. Santriku banyak, pondokku besar. Muridku ada di mana-mana. Pengajianku banyak ada di mana-mana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, kelakta, bohong kamu, dusta kamu. Para malaikat Allah menjadi saksi mendengar Allah menyatakan dia adalah pembohong. maka malaikat pun serentak mengatakan, kazabta, kamu pembohong. Bal aratta an yuqal fulanun alim. Kamu berbuat itu memang iya. Tapi tujuan kamu bukan untuk Allah, supaya dikenal kamu adalah orang yang alim. Kamu dikenal ustaz, kiai. Dan itu sudah dikatakan, tujuan kamu sudah dikasih oleh Allah, harapan kamu sudah dikasih, kamu dikenal sebagai kiai. Yang pertama. Yang kedua, yang menghadap kepada Allah adalah orang yang diberi harta. Jadi yang kaya. Kemudian Allah berkata, lagat an'amtu alaika famadha sana'ta. Aku memberi kamu, wahai hambaku, nikmat. Aku jadikan kamu kaya, harta kamu lebih. Apa yang kamu perbuat? Maka orang tadi itu menyatakan, ya Allah, siang dan malam aku bersedekah dengan hartaku. Banyak masjid yang aku bangun. Banyak orang-orang miskin yang aku bantu. Maka Allah berkata, kazabta, kamu bohong, kamu dusta. Wal aratta an yuqal fulanun jawad. Kamu memang mengeluarkan banyak harta untuk dikenal bahwa kamu adalah orang dermawan. Dan itu sudah aku berikan kepada Allah. Kamu dikenal sebagai orang dermawan. Malaikat pun menjawab, kazabta, kamu pembohong. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati di medan pertempuran karena jihad di sebelah. Allah berkata, mada sanat, apa yang kamu berbuat? Wahai hambaku di atas dunia. Ya Allah, engkau memerintahkan aku jihad. Aku benar-benar laksanakan itu dan aku gugur dalam pertempuran. Maka Allah menyatakan, kazabta, pembohong kamu. Malaikat menyatakan, kamu pembohong. Kamu memang berperang. Kamu memang membawa saja senjata. Kamu memang menghadapi orang kafir. Tapi tujuan kamu supaya kamu disebut-sebut sebagai pahlawan dan pemberani. Dan itu sudah kamu dapatkan pujian-pujian dari itu. Kemudian orang-orang demikian ini kata Rasulullah kepada perawi hadis Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, mereka adalah pertama makhluk yang dibakar oleh api neraka nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, kalau Allah memberi kamu taufik, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi kamu hidayah untuk kamu beramal saleh, maka jangan sampai tercampur dengan riya. Jangan sampai kepingin perhatian daripada orang, daripada makhluk. Maka kamu akan jadi orang yang merugi. Udah kamu tidak diterima amal kamu, maka kamu mendapatkan dosa. Sebenarnya satu, syaratnya kita ini bisa sukses satu, yang ikhlas kepada Allah. Sedikit kamu beramal, bantuan Allah yang banyak nanti akan kamu dapatkan. Yang ikhlas kepada Allah. Orang kalau nggak ikhlas, usaha maksimal, banting tulang gak akan berhasil. Kenapa dakwahnya orang dulu kok lebih berhasil? Lihat bagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad belum pernah masuk ke Indonesia, belum pernah keluar dari Hadramaut kemana-mana, karena memang tidak melihat, tapi rapidnya dibaca ada di mana-mana. Itu lihat bagaimana itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Hafsini, lihat Al-Ghazali. Bagaimana manfaatnya kepada umat? Kenapa ikhlas? Lihat Wali Songo, dakwahnya bisa mengislamkan seluruh Jawa. Jutaan manusia sampai sekarang menjadi orang Islam berkat beliau. Berkat mereka. Kenapa? Ikhlas. Padahal tidak ada radio dulu, tidak ada televisi, tidak ada telepon. Kendaraannya serba hewan. Jalannya nggak ada yang aspal, tidak ada yang mendukung sama sekali. Kenapa bisa berhasil? Keberhasilan mereka adalah karena ikhlas. Kenapa sekarang banyak yang berdakwah? Kok justru persentase Islam yang ada di Indonesia semakin menurun? Justru orang-orang yang kufar semakin meningkat? Karena kurangnya adanya ikhlas. Diceritakan bahwa ada seorang yang ahli ibadah di Bani Israel. Lama sekali mereka beribadah. Akhirnya dia ditamui beberapa orang dan diberitahu bahwa di satu daerah, penduduk daerah tadi itu menyembah pohon. Tidak menyembah kepada Allah. Langsung naik pitam itu si orang yang ahli ibadah. Diambil itu kapak, ditaruh ada di pundaknya, berangkat mau menegur itu, mau ditegur itu, pohon yang disembah. Di tengah jalan, dia ditemui sama iblis. Tapi dalam bentuk manusia yang sudah tua. Eh, anakku, mau kemana kamu? Aku mau ke desa ini. Untuk apa? Untuk aku tegur pohon yang disembah ada di sana. Ada apa sih kamu bingung dengan pohon, loh, anakku? Kamu tinggalkan ibadah kamu, sholat kamu, ya kamu untuk itu. Kenapa sih? Sudah benar-benar ibadah lah kok bingung dengan pohon. Aku juga ibadah sekarang. Untuk memberantas kesyirikan kata dia. Aku juga ibadah sekarang. Wotot. Kata iblis. Kalau begitu, gak mungkin kamu aku biarkan untuk bisa menegur atau menumbangkan itu pohon. Terjadi perkelahian. Dengan gampangnya orang yang ibadah tadi itu membanting si iblis dalam rupa orang yang tua. Dibanting, kemudian diduli dadanya, diinjak. Maka iblis berkata, udah lepaslah aku. Aku kalah dengan kamu. Aku ingin bicara baik-baikan dengan kamu. Dilepas. Iblis berkata, eh fulan anakku, ini bukan kewajiban kamu sebenarnya. Kamu udah benar cara ibadah kamu ini. Allah itu sudah mengutus Nabi. Ada di mana-mana. Kan kalau itu perlu ditumbangkan itu pohon, Nabi aja diperintah oleh Allah selesai. Ini bukan tugas kamu. Tugas kamu banyak ibadah. Ada apa sih kamu ikut-ikut? Udah jangan ikut campur urusanku. Udah. Akhirnya terjadi lagi rame. Dibanting lagi oleh hari ibadah itu. Kalah lagi. Udah aku menyerah, kata iblis. Cuma kalau kamu mau damai, saya punya tawaran baru. Yang lebih manfaat bagi kamu. Apa? Kamu orang yang fakir kan? Kamu orang gak punya. Tapi kamu ahli ibadah. Kamu sering terganggu masalah nafkah. Murid-murid kamu juga banyak yang gak punya. Bagaimana kalau sekiranya kamu setiap hari tak kirimi 2 dinar untuk kebutuhan kamu, keluarga kamu, dan kamu bisa menyumbang sama murid-murid kamu yang gak punya, kan enak. Biar tambah besar pondok kamu, biar tambah maju pondok kamu, tambah banyak murid-murid kamu, kan bagus. Akhirnya kamu tidak terganggu dengan kekurangan ekonomi. Kadang-kadang kamu kebingungan, ibadah kamu keteteran karena keuangan. Ini terjamin sudah kamu kehidupannya. Boleh, terima. Mikir dia, iya ya aku bukan Nabi, ada apa bingungnya? Kalau memang Allah berkenan untuk menumbangkan itu pohon, kan cukup aja nyuruh Nabi. Selesai, atau pohonnya dibuat kering. Tumbang dengan sendirinya. Ini ya lebih manfaat saya kira ya, kata dia. Kan bisa tidak terganggu ibadahku, aku bisa ngasih murid-muridku juga. Lebih manfaat kalau kamu muslimin. Yaudah, janji ya. Jangan sampai luput loh. Oh iya, kata orang tua tadi itu. Ulang. Tidur. Bangun dari tidur, ada uang 2 dinar. Enak kalau gini. Mutasis muridnya. Keluarganya bisa makan enak, dia kenyang. Hari kedua juga begitu. Hari ketiga kosong. Marah lagi dia. Saya mau dikibuli. Takor kata dia. Tak tumbang sendiri bohong. Ambil lagi beconya, berangkat. Di tengah jalan ketemu sama orang tua. Mau kemana? Tak potong sekarang. Udah, kamu pengkhianat. Saya geraci itu. Turun. Wah, kalau sekarang nggak mungkin bisa kamu, kata si iblis dalam gambar orang tua. Apanya nggak bisa? Anak udah nekat dong orang ada dia. Nekat pun apapun nggak mungkin bisa. Makanya terjadi perkelahian, orang yang ahli ibadah dibanting sama iblis diinjek-injek. Kamu mau kembali atau anak 9 sekarang? Kata si iblis. Dan macam-macam kalau sekarang. Wah, aku menyerah. Cuma tolong kasih tahu, kenapa kemarin dulu kok saya bisa ngalahkan kamu gampang? Kok sekarang ini saya kalah dengan gampangnya dengan kamu? Apa resepnya? Kata si iblis, kalau pertama marahnya kamu karena Allah. Yang buat kamu berangkat untuk menumbangkan itu pohon, marahnya kamu karena Allah. Tapi yang kedua ini karena uangnya nggak ada. Berarti kemarahan kamu yang menggerakkan kamu adalah cinta harta. Akhirnya kamu salah kalahkan. Ini itu bukti. Kalau ulama itu adalah tujuannya untuk Allah, berhasil. Nggak ada nggak berhasil. Tapi kalau tujuannya untuk dinar, nggak akan berhasil. Berhenti ada di tempat mungkin akan semakin terkikis intinya. Dan itu kalau ini jadi ulama, kalau ini jadi ustadz yang ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kepingin dakwah kamu sukses dan berhasil. Ini nggak pakai mic ngomongnya akan didengarkan sama orang. Tapi kalau inti tidak ikhlas, sekalipun inti masuk televisi, sekalipun inti pakai salon yang besar, yang gede, didengarkan ribuan orang, tidak akan tembus dalam hatinya. Karena itu yang ikhlas. Orang dulu itu, lihat itu orang dulu, ngomong bahasa Indonesia aja, bahasa Jawa kesulitan. Tapi banyak yang ngikuti cara-cara hidupnya. Ngomong dengan bahasa Indonesia ini. Dibaca dulu yang baca, orang nggak ngerti bahasa Indonesia. Dibaca aja, baca, baca. Sekarang banyak yang pelajari. Sekarang malah didengarkan banyak orang sampai di pasar-pasar ini. Lalu suara Nabawi. Kenapa? Karena yang mengadakan dulu ikhlas. Sekarang kadang-kadang macam-macam media dibuka ternyata fitnah ada di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Sekali lagi, ikhlas adalah kunci keberhasilan. Karena itu jangan beramal kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. مثل حسنه ما رأينا بالعراقين وسام رب فجعل مجتمعنا غايه حسن الختام رب فجعل مجتمعنا غايه حسن الختام واتنا ما كنت علينا من أفايا كنت سام وكنا أرواح من الله وقسم الأرواح من ذلك خير الأنام ذلك خير الأنام وابنه المختار عنا وابنه المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وعلى ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل وسلم على صلاة من أسعار مخلوقاتك اللهم صل وسلم على صلاة من أسعار مخلوقاتك وسنة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. لا ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقرنا فقر أهلنا وجرابات لنا في ديننا مع البطر أنثى وذكر رب وفقنا وفق أمرنا وارتقي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا داوما وآخر الأقوى لنا أحباب الخار نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأجر الرضا منك العيون وارض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر صلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء وعلى الصعب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصارع في رضاك خالف امرك وعصاه وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبائي وإخوانه من الأنبياء المسلمين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قلنا إلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين والتابعين من تبعهم بأحسن دين قلنا إلى رسول الله جل الله عن عيسى والمعبد الله الشهير بالقدس الشهير البقي المقدم محمد عين سادتنا الأبي علوي وحبيب عربي الغوي وجميع إخواني ابن علي محمد مالك دويلة وجنة الحبيب عبد الرحمن السقاب ووسوع وفريه أبو بكر سكران وابن علي عبد الرحمن علي محمد شهاب القد الملاء حبيب عبد الله بن سلاد بر وابن ابو بكر العرني ثم الى فخر يوسف بن شو بكر بن سالم واخي عبد بن سالم بن الله اخر سبيل عمر بن عبد الرحمن اخر الشيخ بن عبد الابراس رحمه الله وعاش ويوسف بن عامر العاصمي بن ابراس بن شاب بن جيلاني ثم ابن الشهاد وغاز عباد بلاد حبيب عبد الله وحداد وعصور وجميع ثم الى الحبيب علي بن محمد بن عبد الرحمن بن حبيب الغزالي ثم الى روح حبيب جعفر شيخ حسين ويخبرنا عمال المكان السابقين والأهلين ووالدين وإخواننا وأموالكم وأموات المسلمين وشرقوا مني ومشرقوا من الله يصلح من سعي سبيل عليه يصلح عباد البلاد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم ورجعنا على المسلمين فرجنا عاجنا يا رب العالمين وباركنا وإنما سبحانه وتعالى بلنا وإياكم من الله وإياكم من الصائمين فيه والقائمين فيه الله سبحانه وتعالى يتكلم من رسوله وهو عبد الله ورسوله كجل العوى الصالحة عنكم عن الدلوب السيئات وعن الرجاءات يجيب الحاجات وعلى الدنيا يكون صالحة وما نسرف نورينا هو بسر بسرنا وطلب ربنا وإلى حضرة النبي محمد رسول الله الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رحمن الرحيم يا خواتي رسول الله عليه وسلم.